sepantasan pilu, menyayat kalbu menggores pilu. Engkau marah seperti panah, tak jelas arah. Tatapku dalam diam dan pasrah, termenung dalam renung yang panjang. Meski ku tahu ini tak baik, tak berlogika. Dan biarlah peri yang melatih tagaku. Ayat kalbu menggores pilu. Engkau marah seperti panah, tak jelas arah. Tatapku dalam diam dan pasrah, termenung dalam renung panjang. Meski ku tahu ini tak baik, tak berlogika.